Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wayardah. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uuth rahmatan lil alamin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'd. Baik, kita kembali melanjutkan pelajaran kita yaitu membaca kitab Aisar li mu'allifihi hafizahullah. Terakhir kita sampai halaman 59. Daras 47 ya. Di sini dibahas tentang huruf-huruf yang memiliki sifat rokhwah. Masih ingat rokhwah? Mengalirnya suara. Ya, juga istifal. Huruf-huruf yang dibaca tipis karena pangkal lidah ketika mengucapkannya mendatar. Baik, saya bacakan. Setelah itu antum ikuti. As mengalir. As as ah ah az az az az as ash ash ash af af. Ingat ya makhrajnya, jangan salah ya, yaitu apa, ujung gigi seri atas dengan bibir bagian dalam, bukan antara dua buah bibir. Kalau antara dua bibir nanti antum akan terjebak pada pa. Iya, pa jadinya. Ah. Ah. Uz. Uh. Uz. Uz. Athqala. Alir ya. Muthqalatun. Mithqalan. Tebal qafnya. Mithqalan. Ahmilu. Yuhmadu. Sihrani. Azhaba. Tazkiratun. Tazkiratun. Idhqala. أزكى تزدري أزواجا أسرى تسمية إسحاق أشهد تشرك أشتاتا. Kemudian pada ha. Ahda. Ngalir ya suara dan nafasnya. Ahda. Tahlukati. Ahluna. Aflaha. Tufsidu. Afwajan. Silakan dibaca dari kanan. Satu baris, satu baris. Ya. Dari atas ke bawah aja ya, biar campuran ya, enggak sak semua. Ini sudah campuran ya? Ya sudah. Dari kanan ke kiri aja. Ya. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Sih. Ngalir. Ya. San. Ya. Ah, cukup satu baris saja. Ya. Az. Terus. Ya. Terus. Ya. Tazdari. Ya. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya, satu lagi. Ya. Ya. Ya. Aflaha. Tuf ngalir. ya, afwajan, kemudian sukun pada huruf rohwah tapi bersama huruf yang isti'la, dibaca tebal, pangkal lidah mengarah ke atas. Di antara huruf istifal ataupun huruf isti'la ya, akha, sa, dha, gha, itu huruf isti'la yang dia memiliki sifat rohwah, mengalir suaranya. Ya. Dan juga di sini ada pun berkait dengan nafas, ada yang mengalir, ada yang tertahan, ya. Coba antum ikuti akh. Tebal dan mengalir. Akh. Akh. Als. Als. Au. Au. Au. Au. Hamzah tetap dibaca tipis. Yang tebal hanyalah yang setelahnya. Diulangi akh. Akh. Als. Au. Au. Au. Au. Akhraja. Yukhriju. Ikhrajan. Akhriju. Aslaha. Yuslihu. Islahan. Aslihu. أغنى تغمض تغلبون تغشى أظهر تظمأ تعني تبس تظمأ تظمأ يظلمون يظهر مخمصة. Kalau ini mim dibaca tipis, kha tebal, mim tipis, sad tebal lagi. Jadi tipis tebal, tipis tebal. Iya. مخمصة. Jangan dibaca tebal semua atau tipis semua. مخمصة. مختوم. تخشون. تخرجون مصفوفة يصدفون مغلوب مغلولة أظلم تظلمون تظلمون يخلف يخشون أخلد يغفرون أغرينا يغلبون. Terus diperhatikan ya, mengalir dan tebalnya. مغرم يصلون أصطفى مصطفين. Ya, silakan dilanjutkan yang belum baca siapa? Ya. Akhraja di situ. Ya, di akhraja. Tebal akhraja. Terus? Terus? Ikh, tebalkan lagi. Ya. Terus setelahnya apa? Tebal aslaha, ya. Terus ya. As, ya, desis aslihu, ya. Terus. Terus jangan dikol-kolahkan ya. Dialirkan suaranya. Tuh, tuh. Ya. Ya. Terus. Ya. Tau, tebal lagi. Ya. Ya. ngalir yuzhiru. Ya, terus baca pendek soalnya makhmasatun. Ya, terus tah ngalir suaranya tah. Terus tuh kalau apa? Terus ya khonya dialirkan ya makh. Terus ya mau tebal. Terus ya terus terus ya tebal lagi yuh. Angkat pangkal lidahnya yuhlifu yuh tebal. Bukan banyak ini ya punya bukan sekedar apa rohwanya tapi tebalnya juga yakhshawna. Angkat pangkal lidahnya yakhshawna. Terus ya yau tebal yau pangkal lidahnya naik yau hebat pokoknya ya tapi yau tebal kan yau. Terus au au raina ya berlatih untuk menebalkan kho dan ghain. Terus yu tebal. Terus mal tebal kurang naik mal romin. Terus ya ya ya kemudian di sini dicontohkan huruf-huruf yang dibaca padanya sifat bainiyah tawasub antara rohwah dengan apa rohwah lawannya apa mesti ingat. Hah? Bukan. Kalau hamas lawannya apa? Udah lama ya, jadi lupa ya. Biasanya pada cepat-cepat. Syiddah lawannya. Ini, tengah-tengah antara itu, rohwa dan syiddah. Jadi mengalir, cuma alirannya tidak seperti huruf-huruf yang memiliki sifat rohwa, setengahnya. Al. Coba al. Ada aliran kan situ al. Alhamdu. Ya di situ ada aliran, jangan dihentikan alirannya dengan dikatakan atau dibaca alhamdu kosong atau dikolokolahkan alhamdu itu juga salah, dialirkan. Ya alhamdu. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ada alirannya lam ya. Fil ya. An. Ini juga ngalir. An'amta. A'. Ngalir juga. A'. A'siru. Ya. Am. Am lahum. Ar. Arbaban. Alir arbaban. Alhama. An'ama. A'siru. Amlahu. Amlahu. Arhamu. Ilhafan. An'aman. I'sarun. Amshajin. Irsadan. Irsadan. Yalbisuna. Tanhituna. Ya'mahuna. Yamhaduna. يركضون تلقوا تنهى تعلو تمشي ترجي. Silakan dibaca dua-dua sajalah biar kebagian semua contoh yang ini ya, biar cepat. Alhamah ya, lanjutkan. Gak apa-apa, dari kanan lagi. Ayo Pak, dua-dua saja dulu. Alhamah. Ha kurangnya. Alhamah. Alhamah. An'amah. Terus setelahnya. Nah, dua-dua. Biar kebagian semua contoh yang ini. Baini ya, ya. Terus. Mimnya jangan kelamaan. Sekedar udah ngalir cukup. Amlahu. Ya bukan am, ya nanti hunnah. Terus, ya lanjut. Ar, tebal. Arhamu. Terus, ya terus. An'aman. Ya. Ya terus. Amshajin. Ya. Lanjut. Ah, jangan yal ya. Yalbisuna. Tahan lamnya. Terus. Tanhituna. Ya, kasih mestanya. Terus. Ya. Ya, terus. Terus. Tulqu tebal. Ya, terus. Ya. Ya, lanjut, San. Tam, tanya ke siapa? Tamshi. Terus. Ya, ambil pilih dua. Alha. Ya. Kemudian sukun pada huruf syiddah dan hams. Jadi suara ditahan, nafas dialirkan. Ya, atqa, atqa. Terdapat di sini suara tak berhenti. Yang mengalir itu adalah apa? Nafas. Atqa, akda, yutla, tukwa, yatluna, maknunun. أنت رابا أكنانا متربة أكرمني يكتبون أتقاكم بكرة مكرم يترك تكرهوا سكرة تترى حكما وما تتلو يكتمون مكرمون. Nah, silakan dua-dua lagi. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Ya. Mat. Terus. Akramani. Lanjut. Terus. Ya. Ya. Ya. Ya. Sak. Ya. Ya. Sabar belum dua. Ya. Ya. Ya. Terus muk cepat. Nah, jangan muk, muk, cepat. Ya, mukramuna. Kemudian sukun pada hamzah. Ya, ini tertahan semua. Nafas dan apa? Suaranya. Ma'wa. Enggak ada di situ yang mengalir, baik nafas ataupun suara. Dan tidak boleh juga dikolkolahkan. Sebagian orang kan ketika mendapati hamzah yang disukun kolkolahkan. Ma'wa, seperti itu kadangnya. Tidak ada ya. Ma'wa. Bi'rin. Yukta. Tidak ada yang mengalir suara ataupun nafas. Tu'ti. Sya'nin. Ba'sin. Jangan ba'sin, jangan ya. Su'laka. Tu'minu. Ya'manu. Ta'tina. Ta'tina. Ajitana. Lita'fikana. Ma'manatun. Mu'minatin. Ma'wakumu. Ya'tuna. Ma'wahumu. Ta'wilahu. Ta'muruna. Ta'muruna. Ta'murunana. Mu'minuna. Yu'thiruna. Ya'lamuna. Gimana? Cukup atau? Hah? Cukup dulu atau di? Hah? Apa? Oh, belum dites ya? Iya betul. Ya, silakan dites dua-dua lagi. Sukun pada hamzah. Iya. Iya. Ma'wa. Terus bi'rin. Bi'rin. Yang kuat ya. Ma'wa bi'rin, ya. Ma'wa. Iya. Bi'rin. Ah, ada kurang. Bi'rin. Bi'rin. Ada ainnya dikit, suara bau-bau ain sedikit. Bi'rin. Bi'rin. Ya, terus. Yuka. Terus. Tu'li. Ya. Sya'in. Terus. Ba'sin. Ya. Su'laka. Ya. Ya. Ya'man. Ya. Ta'tina. Ta'tina. Terus. Aji. Ah, jangan seperti lain. Aji. Nah. Ya. Terus? Ya. Ya. Ya. Ma'wahumu ya. Hah? Di situ ma'waha. Oh, ya sudah, enggak apa-apa. Ya. Ya. Emang ada ma'waha dan ma'wahum ya. Ma Ma'waha ya, ulangi. Terus? Ta'wilahu. Terus. Ya. Ya, bonus habisin. Cepat. Ta'murunana yang kuat. Terus. Ya, mu. Yang tajam. Mu'minuna. Kurang kuat. Mu'minuna. Terus yuk cepat yuk siruna terus ya cukup ya insyaallah nanti kita masuk pada daras berikutnya yaitu pada sifat qalqalah insyaallah ya subhanallahi walhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.